Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bersua lewat udara, masih tetap dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian-kajian yang telah kita dengarkan memberikan kita secercah harapan dalam menghadapi gelombang kehidupan yang tiada dapat diprediksi ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar pada surah Al-A'raf ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan. Para pendengar yang berbahagia, kita masih menceritakan atau membahas tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun serta para pengikut Nabi Musa yang telah menyimpang dari manhaj yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya. Di mana telah kita ketahui bahwa ketika Nabi Musa pergi menemui Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tih, maka ketika itu pengikut Nabi Musa alaihi salam menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembah anak-anak sapi. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa sesuatu benda itu kalau dia dipergunakan untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda itu, maka dia tidak menjadi masalah. Tetapi kalau disimpangkan, maka disinilah timbul masalah. Nah, menjadikan sapi atau anak sapi sebagai alat atau membajak sawah atau diambil dagingnya dan untuk makanan, maka ini tidak menjadi masalah. Tetapi ketika dia kemudian disembah dan dijadikan Tuhan, disinilah suatu kesalahan itu terjadi. Oleh karena itu kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian akan murka kepada mereka. Kata-kata ghadab di sini masih ada kaitannya seperti marahnya Nabi Musa kepada saudaranya Harun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau Musa dahulu marah, maka sangat wajar marahnya itu, bahkan aku pun marah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan bahkan bukan hanya sekedar marah, tetapi wadhillah, yaitu kehinaan akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyembah selain Allah di dalam kehidupan dunia ini. Dan begitu juga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga kemarahan Allah di sini atau kemurkaan Allah. Yang pertama, kemudian kehinaan, dan ada pula balasan yang telah menanti mereka kelak di akhirat. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, bersama kita telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan penjelasan lebih terhadap ayat ini. Mungkin Ustaz Perdana bisa memulainya, Ustaz. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Pembicaraan kita pada keterangan ayat 152 ini merupakan satu informasi yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh Musa As-Samiri beserta dengan orang-orang yang sepaham dengannya ketika mereka mengambil anak sapi itu sebagai sesembahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan reaksi yang keras di dalam keterangan ayat ini dengan mengatakan, sayanaluhum ghadabum min rabbihim wa zillatum fil hayatid dunya, bahwa sikap dan tindakan mereka itu akan berdampak menimbulkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kehinaan di dalam kehidupan dunia mereka. Nah, sudah sangat tegas dan begitu gamblang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa apa yang mereka lakukan, syirik, perbuatan syirik yang mereka lakukan, kemudian melanggar ajaran-ajaran kebaikan yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, itulah yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka. Kalau di dalam kehidupan ini saja, kalau ada seseorang yang marah, dia akan mampu melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Kita dapat melihat sikap marahnya Israel ya, karena merasa tidak aman terhadap orang-orang Palestina, itu berakibat yang saat sekarang ini mereka membombardir dan menghancurkan kota Palestina itu dengan kehancuran yang hampir-hampir tidak bisa diterima oleh manusia karena begitu sangat hebatnya. Kita juga dapat mengetahui bahwasanya ketika seseorang akan marah, dia mampu melakukan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya di dalam terhadap orang lain. Nah, apalah lagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang marah terhadap diri kita. Allah yang selama ini telah memberikan kita rezeki, Allah yang telah selama ini memenuhi kebutuhan hidup kita, Allah yang selama ini telah mengasihi diri kita, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, maka itu artinya bisa saja rezeki yang diberikannya selama ini itu akan diputuskannya. Kesenangan kehidupan yang selama ini kita dapatkan, kita nikmati, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan ancaman bala serta musibah yang jauh dari dibayangkan oleh manusia dan sebagainya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan kehinaan bagi kalian atau ancaman yang besar bagi kalian, Allah lebih dahulu menggambarkan aku sangat marah dengan perbuatan kalian yang sudah bersikap syirik kepadaku. Nah, ini bukan konteksnya hanya kepada kaum Nabi Musa alaihi salam yang ingkar kepada ajaran-ajaran Allah, tetapi siapapun di dalam kehidupan ini sampai saat sekarang ini, kalau ternyata kita masyarakat muslim Indonesia secara khusus melakukan tindakan-tindakan sama seperti yang dilakukan oleh Musa As-Samiri beserta dengan pengikut-pengikutnya, maka ghadabun minallah itu akan kita dapatkan. Iya. Kalau kita melihat juga seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Perdana tadi, bahwa sebenarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sesuatu hukuman yang tanpa alasan. Sebagaimana kita ketahui, kebengalan atau kedahsyatan daripada keingkaran yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ini luar biasa, begitu dahsyatnya juga. Begitu, kalau kita melihat mereka mengingkari janji, mereka menyakiti orang lain, bahkan mereka sudah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada mereka para nabi dan rasul, bahkan para nabi itu mereka bunuh. Nah, di sini kemudian mereka melakukan, saya lihat atau kita lihat di sini adalah klimaks daripada keingkaran mereka, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zainal, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di sini. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada suatu kaum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hilang rasa kasih sayangnya kepada manusia itu, atau bagaimana sebenarnya? Iya, nanti kita akan melihat beberapa ayat dan beberapa hari ke depan bagaimana rahmati wasi'at kullasyai', bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu begitu luasnya kepada hamba-hambanya, baik mukmin ataupun kafir di dunia ini ataupun mukmin di akhirat kelak. Jadi sebenarnya murka Tuhan, kehinaan yang diberikannya di dunia dan azab yang kelak akan diberikannya di akhirat, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran supaya manusia mengambil pelajaran, seperti kata Ustaz Perdana tadi. Dan pelajaran itu tujuannya apa? Supaya dia menghindari dirinya dari murka Tuhan tersebut. Jadi sebenarnya marahnya seorang guru, marahnya seorang ayah, marahnya seorang pendidik, itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. bagian dari kasih sayang itu sendiri. Kalaulah anak tidak diajarkan sedari kecil, maka dia sampai dewasa pun tidak akan menjadi orang yang terpelajar. Dan pendidikan itu, walaupun mungkin terkadang bagian dari pukulan atau dari marah, itu tidak lepas dari unsur pendidikan yang bentuknya dalam bingkai kasih sayang. Saya rasa itu diilustrasikan. Iya, memang kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan semacam ancaman seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal, tetapi ada jalan keluar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertaubat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an kita menjumpai menyuruh mereka untuk bertaubat. Yeah. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat ke-45, Allah mengajak mereka atau memerintahkan kepada Bani Israel itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, cobalah bunuh dirimu, begitu. Artinya apa? Bahwa sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman sedemikian dahsyatnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja memberikan jalan keluar daripada permasalahan, yaitu bertaubat. Tetapi Ustaz Perdana, mengapa kok manusia itu terkadang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hatinya sudah ditutup begitu, Ustaz? Iya, kalau di dalam penjelasan yang terdahulu sudah begitu banyak pembahasan kita tentang masalah kesombongan. Sebenarnya yang membuat manusia tidak juga sadar setelah dia yang berada di sekeliling itu semuanya adalah hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mampu juga dia tangkap, maka sebenarnya akibat kesombongan dirinya lah membuat dia tidak pernah menjadi sadar. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sebagaimana di dalam keterangan terdahulu sudah menyatakan bahwa yang dikatakan kesombongan itu adalah ketika seseorang tidak merasa dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat seseorang tersadar akan hinanya dirinya, rendahnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan memacu dan memicu dia untuk cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang manusia tetap di dalam kesombongannya, terlena di dalam kekuasaannya, merasa dirinya itu orang yang sangat berkuasa, mampu melakukan apapun, ketika dia dengan ilmu pengetahuannya ternyata bukan malah mencerdaskan orang lain, tapi malah membodoh-bodohkan orang lain, ketika dia memiliki kehormatan dan kemuliaan dan dia menganggap orang lain itu lebih rendah kepada dirinya, inilah penyakit yang sangat berbahaya yang menyebabkan seseorang tidak pernah sadar di dalam kehidupannya. Ditambah lagi dengan berbagai godaan syaitan yang sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri tidak begitu banyak mempengaruhi manusia, karena digambarkan dengan yuhi ba'duhum liba'din, hanya sekedar, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sekedar bisikan-bisikan saja. Sebenarnya yang membuat manusia itu tidak mau cepat-cepat bertobat kepada Allah adalah karena memang hati nuraninya sudah tertutup dari kebenaran, hawa nafsunya sudah begitu mendominasi, sehingga akhirnya nilai-nilai kekuasaan Allah, perasaan kehinaan dirinya di hadapan sang penguasa alam semesta itu tidak mampu lagi menyadarkan dirinya bahwasanya dia itu memang hamba Allah yang sangat lemah. Nah, saya kira salah satu yang mungkin menarik untuk kita bicarakan adalah ketika Allah di sini mengatakan wazillatun fil hayatid dunya, bahwasanya bagi orang-orang yang melakukan tindakan kekufuran, sikap syirik, itu akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Yang menarik di sini adalah bahwa di dalam berbagai keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang syirik nanti di hari kiamat itu baru mereka itu merasa hina. Ketika hari kiamat datang, wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, hari kiamat datang mereka semua merasa terdiam karena merasa bingung, merasa sangat bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan pandangannya ke bawah, tidak berani menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu merasa dirinya sangat hina. Nah, di dalam keterangan ayat ini, sebelum mereka sampai kepada kehinaan di akhirat, Allah terlebih dahulu mengatakan wazillatun fil hayatid dunya, sikap mereka itu tidak pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap mereka itu tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan ini. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kehinaan itu bukan karena seseorang itu miskin, Bahkan kehinaan itu terkadang meliputi orang-orang yang sedang pada puncaknya. Bukankah ketika seseorang itu berkuasa dan jatuh dengan tidak terhormat dan diambil darinya kekuasaan, maka itu adalah suatu kehinaan? Bukankah kita di dalam kehidupan ini sering sekali melihat orang-orang yang tadinya berkuasa, memiliki segala apa yang ada di muka bumi ini, kemudian Allah mencabutnya dengan seketika? Oleh karena itulah ayat ini menjadi ibrah dan i'tibar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana yang tadi sudah disyarahkan, dijelaskan oleh para asatiz kita dan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Maka daripada itu, marilah kita kikis segala bentuk kesombongan, keangkuhan di dalam diri kita, riak, ujub, dan takabur. Semoga hidup ini menjadi lebih baik dengan diri kita mendekatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansah mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil ya syekhna. Udkhulu fi silmika.